بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya nikmat keimanan dan hidayah untuk memperbaiki ketakwaan dan kesalehan kita, karena itu adalah kunci dan itu yang akan membuat kita merasakan kehidupan yang sejati. Istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum, sambutlah seruan Allah atau sambutlah seruan Rasul ketika Rasul mengajak, atau sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika Rasul mengajak kalian ke agama yang akan menghidupkan kalian, sehingga kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan di atas apa yang Allah gariskan. Karena yang menciptakan kita lebih tahu tentang kita, hadirin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah menciptakan kalian lebih mengerti tentang kalian? Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala, dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat dan lindungilah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jaga iman dan tauhid kita. Jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan bukunya yang sangat bermanfaat, sangat fenomenal. Buku yang merubah banyak insan. Rasanya tidak terhitung orang yang mendapatkan hidayah irsyad dari buku ini. Oleh karena itu sebuah keberuntungan ketika kita bisa bertemu dengan buku ini dan bisa mempelajari buku ini. Ini adalah anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan hanya orang yang meyakini bahwa ilmu lebih berharga dan lebih mahal daripada harta yang bisa meresapi bahwa mempelajari buku sekelas Riyadhus Shalihin itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis yang pertama yang Al-Imam Nawawi sampaikan dalam bab ini, bab ke-20, hadis yang ke-173, hadis Uqbah bin Amr al-Ansari, dan penomoran hadis tergantung dan cetakan ya hadirin. Kita masuk bersama-sama Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dan memberikan hidayah kepada kita semua. Beliau menyampaikan rahimallahu rahmatan wasi'ah wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala an, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebenaran atau sebuah kebaikan, sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Jadi dia dapat pahala orang yang melakukan kebaikan yang dia arahkan dan ia tunjukkan tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, simple, sederhana, namun dalam hadirin. Dan ini memperkuat apa yang sudah kita bahas beberapa waktu ini. Pelajaran yang kita bisa petik, yang pertama bahwa hadis ini secara jelas menjelaskan keutamaan mengarahkan orang pada kebaikan. Mengingatkan dia dan membantu dia. Sebagaimana dikatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi menjelaskan bukan dalam Riyadhus Shalihin tapi dalam Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau punya kitab mensyarah Sahih Muslim. Nah, dalam kitab itu beliau menyampaikan bahwa fihi fadilatul dalala ala al-khairi wa tanbih wa tanbihi alaihi wal musa'adati li fa'ilih. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan mengajak atau mengarahkan kepada kebaikan, mengingatkan orang untuk mengerjakan kebaikan dan membantu. Jadi mengingatkan dan membantu. Gitu. Dan ini juga menunjukkan keutamaan ilmu atau mengajarkan ilmu dan mengajarkan ibadah-ibadah, terlebih lagi bagi orang yang mengamalkannya. Jadi ini keutamaan besar. Gitu. Contoh misalnya hari ini, kita tahu hari ini hari Asyura dan disunahkan berpuasa di hari ini, dan kita sudah jelaskan bahwa pahalanya menghapuskan dosa 1 tahun ke belakang. Dan ada teman kita, teman kos kita, atau saudara kita, atau keluarga yang ternyata belum ngerti. Dan pagi ini kan masih pagi nih ya, dia belum makan, belum minum, sama sekali belum. Terus kita sampaikan atau kita ingatkan, atau dia tahu, dia lupa gitu loh. Mas, hari ini jadi puasa. Puasa. Puasa apa? Loh, katanya rencana puasa Asyura. Iya, pas hari Asyura. Ya, ini tanggal 10, Mas. Oh, tanggal 10 ya. Ya Allah, aku lupa. Ya udah, Mas. Kan kalau puasa sunnah, niatnya boleh setelah fajar atau setelah subuh, selama belum makan dan minum. Oh gitu ya. Gimana Mas, sanggup gak nih gak sahur? Insya Allah. Ya kalau melemah bisa buka. Tapi coba aja dulu. Nah, terus teman kita atau saudara kita atau kakak kita, adik kita puasa nih. Kan kita ingetin sekarang. Maka puasa Asyura dia hari ini, jika Allah terima ya, itu bukan hanya untuk dia, tapi kita dapat pahalanya juga. Kita dapat pahalanya juga. Atau misalnya ragu, emang bisa? Kan aku belum niat tadi malam. Oh, kalau puasa sunnah insya Allah bisa mas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan pernah di waktu pagi tanya Aisyah radhiyallahu ta'ala, kita ada makanan gak ada hari ini? Kata Aisyah, gak ada. Lalu Nabi SAW mengatakan, idan fa'na sa'im, kalau gitu aku berpuasa sunnah hari ini. Maka dari sini banyak perulang mengatakan kalau puasa wajib start niatnya harus sebelum subuh, tapi kalau puasa sunnah boleh setelah subuh selama belum makan dan belum minum atau melakukan pembatal puasa. Jadi belum makan, belum minum atau tidak berhubungan suami istri pada saat subuh. Jadi begitu diingatin, oh iya ya, alhamdulillah nih aku belum ngapa-ngapain. Ya udah bismillah lah mas, puasa, niatkan puasa Asyura. Akhirnya dia berniat. Oh sekalian mas, ini kan hari Kamis, niatin aja puasa hari Kamis. Insya Allah sebagian ulama membolehkan dua niat dalam satu amalan untuk kasus-kasus seperti ini, karena ada kaidahnya hadirin, dan gak bisa semuanya digabungkan, enggak. Sebagaimana dijelaskan para ulama dalam ilmu kaidah fikih, dalam kaidah al-umur bi maqasidiha, dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Tahrir Al-Qa'id, dijelaskan juga Imam Suyuti ya, dan para ulama-ulama yang lain. Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, akhirnya dia berpuasa dua niat. Dan insya Allah kita dapat pahalanya juga. Tapi niat yang kedua, aku baru niatkan sekarang. Loh, niat yang kedua apa? Puasa Kamis kan? Itu puasa wajib, puasa sunnah. Puasa sunnah. Dan kita tadi jelaskan bahwa kalau puasa sunnah, niatnya boleh setelah subuh atau setelah fajar. Jadi ya udah niatin sekarang aja insya Allah, semoga kita berharap diterima oleh Allah. Jadi orang yang kasih petunjuk, mengingatkan, wal musa'adah li fa'ilihi, dan membantu gitu. Membantu juga nih hadirin, kita bantuan orang berbuat baik. Ada orang apa misalnya susah untuk berwudu, kita bantu wudukan misalnya, kita bantu pegangkan airnya, kita dapat pahala, dapat pahala tuh hadirin. Atau misalnya kita lagi belajar bareng teman-teman, kita nggak ngerti, aduh aku gak ngerti lagi ini pelajaran hari ini, udah nanti kita meeting aja, nanti aku ajarin. Benar, iya aku bantuin deh. Kamu kendalanya di mana sih? Aku kendalanya di sini, nanti aku bantu. Itu kalau ini orang bisa, kita dapat pahalanya. Makanya jangan pelit-pelit gitu loh, sama ilmu, sama kebaikan. Rugi kita nih kalau pelit-pelit. Itu hadirin. Jadi mengarahkan atau menunjukkan sebuah kebaikan, mengingatkan sebuah kebaikan, membantu orang untuk berbuat baik. Itu semuanya membuat kita mendapatkan pahala orang tersebut. Maka perhatikan hal ini. Lalu pelajaran berikutnya, hadirin, pelajaran berikutnya, apa yang dimaksud kebaikan di sini? Dijelaskan sebagian para ulama, sebagaimana dijelaskan Al-Imam As-Sana'ani, beliau menerangkan bahwa kebaikan di sini itu mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi lafdhu khairin yashmalu dalalata ala khairid dunya wal akhirah. Jadi kata kebaikan, coba kita lihat lagi hadisnya, hadirin. Kan kebaikan kan itu mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Oh, ini luar biasa. Jadi makna mencakup semua kebaikan. Jadi kita nih yang punya kebaikan dunia tuh jangan hitung-hitungan kalau bantu orang. Kalau ngajarin orang tuh kasih. Kita punya resep masakan gitu ya. Terus ada teman kita mau bisnis catering, atau udah punya bisnis catering atau punya warung dan seterusnya, dan omsetnya juga kecil gitu. Kita mikir, aku nih punya resep nih. Kalau dia pakai resepku, insya Allah dengan taufik dari Allah, Allah kan ar-razzaq ya, ini dia bisa, Allah bisa bantu dia. Nah, aku punya resep, mau gak aku ajarin gak? Kamu bisa jual di warung kamu, atau kamu bisa jual di catering kamu. Insya Allah jika Allah izinkan, banyak yang suka. Udah terbukti, biiznillah, diajarin, bener, laku. Maka kita dapat pahalanya tuh ketika dia bisa gunakan untuk nafkah dirinya, nafkah keluarganya, terus nafkahin pegawai-pegawainya. Ah, itu. Itu. Aduh, aku nih jobless juga. Suamiku baru aja dipecat. Aku ajarin buat pola dan ngejahit ya. Nanti kamu buka jahitan aja. Nih caranya. Tapi aku gak mampu bayar kamu. Gak usah dibayar udah. Ini aku ajarin. Semoga Allah berkahi, semoga Allah terima. Bisa nih orang. Dia buka. Laku. Maka setiap ada pembelian, ada penjualan gitu, dia berhasil ngejual, terus dia pakai buat nafkahin dirinya, keluarganya, pegawainya, terus dia pakai buat infak, sedekah, gitu lah. Dan ibadahnya jadi baik, gitu lah. Apalagi kita sekalian, sekalian ngajarin, sekalian ngajak, gitu. Pokoknya, tapi aku gak mampu bayar kamu nih, gimana? Gini aja, gak usah pakai uang. Terus kamu, aku ajarin, tapi syaratnya kamu ngaji ya, ikutin kajian. Udah, gitu doang. Bayar gak? Ya gak bayar lah. Namanya juga gratis aja. Sudah boleh boleh. Itu kalau didapat hidayah itu pahalanya buat kita lagi tuh jamaah. Atau gimana caranya deh? Jadi ini mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Semuanya, masya Allah nih. Semuanya. Udah bagi-bagi aja. Tapi dia saingan aku nih. Ini kompetitor. Hadirin, rezeki itu bukan di tangan konsumen, bukan di tangan pembeli. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kan kita udah suka ulang-ulang ayat itu, hadirin. Dan di atas langitlah rezeki kalian. Dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi gak usah khawatir kehilangan orang. Apalagi di dunia usaha ya. Di dunia bisnis. Ada banyak faktor kenapa orang tuh beli dari seseorang atau sebuah pihak atau seseorang pihak. Saya tahu ada penjual mie ayam, hadirin, di sebuah daerah. Itu lakunya luar biasa. Mie ayam pinggir jalan aja. Saya waktu itu tiap hari lewat jalan itu. Itu gak pernah sepi. Dan rasanya biasa banget. Biasa banget. Gak ada spesial-spesialnya. Itu memang dekat lingkungan atau di lingkungan main kita waktu itu, dan dekat rumah teman. Pas lagi berdiri dekat itu ketemu teman lama lagi makan di sana, dan kita tahu nih dia bukan orang daerah situ. Lalu kita tegur, kita bilang, lagi makan di sini, iya, lagi kebutuhan lewat nggak? Lagi kebetulan lewat ya sini, terus lapar. Enggak, khusus datang. Emang rumah lo di mana sih sekarang? Disebutkan sebuah daerah yang cukup jauh. Hah? Lo datang dari rumah cuma buat makan mie ayam ini? Iya. Itu saya sama teman saya tuh paling pandang-pandangan. Kalau rasanya enak sih, ngerti kita ya. Tapi ini rasa biasa aja. Terus kita tanya, kenapa khusus datang rumah makan di sini? Nggak tahu, ngangenin aja makan di sini. Jadi dia nggak bilang enak, emang biasa banget tuh rasa. Jadi dia bilang ngangenin. Itu kalau saya ingat hal-hal kayak gitu tuh, dan setelah itu belajar gitu ya, benar apa yang Allah firmankan dalam Az-Zariyat 52, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kan ya? Dan di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Az-Zariyat 22. Jadi gak usah khawatir, gak usah khawatir. Apalagi kalau kita punya ketulusan hati, hadirin, punya kebersihan hati, dan kita bertakwa kepada Allah, Allah pasti kasih. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar, dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi kalau kita lakukan itu dalam rangka bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah kasih rizki, Allah pasti kasih solusi. Jadi gak usah dikhawatirkan. Dan jangan kita berpikir itu akan mengurangi omset kita, pemasukan kita, karena dia satu kompetitor dengan kita. Rizki kita di atas langit, itu yang Allah firmankan dalam Adz-Dzariyat 22. Bukan di tangan manusia. Dan dengan salah satu ciri orang bertakwa itu suka bantu orang, suka mengajak kebaikan, suka membantu orang berbuat baik di kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan silakan lihat di lapangan, orang tuh bantu orang dengan asas asas kemanusiaan aja. Bukan asas keikhlasan, tapi asas kemanusiaan. Itu lihat hidupnya. Diganti di dunia kok. Gak sengsara. Ada aja rezeki kita. Orang yang jago-jago dalam bidang duniawi gitu ya. Terus dia gak gampang share ilmunya. Ada orang gak ngerti, sini aku ajarin, hari ini aku ajarin, dan itu tulus-tulus aja. Itu bukannya dia kehilangan omset atau kehilangan pelanggan karena banyak yang udah jago-jago juga, tapi justru tambah banyak. Karena ada banyak hal hadirin yang membuat hati manusia tuh di tangan Allah hadirin. Dan Allah kan menjamin kana Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah itu membantu seorang hamba jika hamba itu membantu saudaranya. Apa susahnya Allah arahkan hati seorang untuk ke kita? Dari tadi enggak tahu, ngangenin aja. Padahal enak enggak juga. Tapi orang tahu, nyaman aja makan di situ. Dan ada orang yang punya misalnya makanan enak banget, enggak laku-laku. Dan itu terjadi juga. Kalau tadi itu tukang jual mie ayam ya, saya juga tahu ada seorang penjual makanan di sebuah daerah. Itu bagi banyak orang itu terenak. Yang dia butuh yang terenak, tapi kalau saya ke sana, nggak pernah ramai, nggak pernah, selalu kosong, nggak pernah ramai. Makanya kita suka bingung, ini makanan seenak ini, kok nggak pernah ramai ya? Ini disebutkan yang terenak. Kalau nggak dikatakan di antara yang terenak, kalau di antara terenak udah jelas lah, clear, itu di antara yang terenak. Tapi kalau sebagian orang bilang ini yang terenak nomor satu, nggak heran. Tapi setiap kita kesana, kalau kesana gitu, nggak pernah ramai. Atau ngelewatin jalan itu tuh, ngelihat tuh resto, ngelihat itu tempat makan, nggak pernah ramai. Padahal makanannya udah terenak, tempatnya nyaman, tempatnya nggak mewah, biasa aja tapi nyaman. Tapi nggak pernah ramai tuh. Gak pernah ramai. Dan menariknya, radius berapa ratus meter dari tempat itu ada yang jual makanan yang sama dengan dia dan kualitasnya enak tapi jauh di bawah dia. Enak juga tapi jauh di bawah dia. Itu ramai banget. Ramai banget. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kembali kita teringat surat Adz-Dzariyat ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi benar nih, jangan pakai hitung-hitungan kayak begitu. Kita bantu orang, kita arahkan. Kita kasih skill sama orang biar dia bisa mandiri. Kita ajarin ilmu. Ingetin orang kembali kepada Allah. Lalu itu tadi, kalau masalah dunia ini, itu ajarkan sebuah skill, ajarkan resep, ajarkan tips gitu loh. Ini orang nih produknya oke nih, tapi kok penjualannya nggak besar. Oh, dia nggak ngerti strategi marketing. Sini aku ajarin. Sayang loh. Ini sayang. Coba kalau omsetnya bagus, lebih bagus lagi, kan bisa nafkahin ini, nafkahin itu, bisa infak, bisa sedekah, bisa bantu A, bisa bantu B. Ya udah, ajarin aja sekaligus nanemin nilai-nilai iman, waris gitu di tangan Allah. Jangan pernah lupa, ini titipan. Ada, aku ajarin ya. Pasti coba, alhamdulillah Allah kasih taufik, lancar. Ingat ya, oh iya ya. Aku harus bantu orang lain juga nih. Oh, itu luar biasa. Dan kita dapat pahalanya, itu yang paling penting, hadirin. Itu yang paling penting, kita dapat pahala tuh orang. Kalau dibayar sama dia, berapa sih dia bisa bayar kita? Kan kita sepakat ilmu itu di atas. Ilmu itu di atas harta, di atas hal-hal dunia. Udah kasih tahu. Dan kita incer pahala. Kalaupun misalnya tuh orang baik, tuh orang tahu balas budi, merasa utang budi, terus misalnya dia kasih sesuatu ke kita, dia kasih hadiah ke kita, mungkin dia kasih tali kasih buat kita, dan kita gak ngarep itu sama sekali, gak ada masalah. Antum ambil, tapi jangan berharap itu gitu loh. Jadi gak ada masalah Anda ambil, tapi jangan berharap itu, insya Allah gak mengurang. Ya, kita harapkan pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Itu lebih lebih berharga. Bayangin gak sih kalau kita ngajarin sesuatu gitu, itu resep masakan, sebuah skill, sebuah ya ini, terus dia bisa, terus dengan itu dia bisa cari nafkah, itu pahalanya kayak apa? Itu gede banget loh, gede. Wallahu ta'ala bisawab. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim, hadirin, seorang muslim khususnya orang yang berada di dunia dakwah kita disuruh berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya. Makanya muslim itu harus punya mental suka mengajak pada kebaikan, suka mengajak orang ke hal yang bermanfaat buat dirinya, baik manfaat duniawi apalagi akhirat, apalagi akhirat. Itu harus punya mental kita. Kita tuh dididik sama Allah dan Rasulnya, lalu para ulama-ulama kita tuh punya mental begitu, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tentu saja harus dibagi-bagi hadirin. Kan diri kita punya hak. Yang paling pertama Allah punya hak tentu saja. Lalu Rasulullah punya hak. Lalu diri kita punya hak. Lalu keluarga inti kita punya hak. Istri kita punya hak. Anak-anak kita punya hak. Orang tua kita punya hak. Lalu yang terdekat sampai yang lain. Jadi proporsional maksud saya. Bukan berarti waktunya habis di luar, lupa sama keluarga. Gak juga proporsional. Kita gak bisa, tentu saja kita gak bisa penuhi keinginan semua orang. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekhilafan. Tapi apa yang bisa kita berikan, berikanlah. Manfaat yang bisa kasih, kita kasih. Walaupun gak mungkin semua orang bisa kita beri, gak mungkin semua orang bisa kita kasih, gak mungkin semua orang bisa kita ajarkan misalnya. Gak mungkin semua orang bisa ikut kelas kita, misalnya kita punya kelas. Tapi ya lebih baik punya satu kelas terbatas daripada gak sama sekali, kan begitu. Satu orang lebih bagus daripada gak sama sekali. Dua orang lebih bagus daripada satu orang. Tiga orang lebih bagus daripada dua orang. Jadi semampu kita, kalau kita bisa kasih manfaat buat orang, kasih manfaat sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi muslim itu harus punya sifat itu gitu loh. Harus punya mental nolong gitu kan. Kemarin kita udah bahas mental nolong, mental ngebantu, mental ngarahin, ngingetin, mensupport gitu. Nah jangan sebaliknya, kita muslim tapi mentalnya mental menjatuhkan orang, mental ngebully orang, mental nyinyirin orang. Jangan hadirin. Karena kita sudah belajar, sampai orang yang zolim sekalipun, unsur akhaka zoliman au madhluma, tolonglah saudaramu yang zolim dan yang terzolimi. Begitu hadirin. Lihat Nabi SAW, musuh dalam arti orang yang paling benci sama beliau di kota Madinah ketika meninggal itu Abdullah bin Umay bin Saul. Tapi masih berpikir, apa yang saya bisa kasih dan bermanfaat buat dia. Makanya ketika beliau diminta baju beliau untuk dijadikan kain kafan, dikasih sama beliau. Padahal dia orang tiap selama Nabi di Madinah kerjaannya membuat fitnah, memprovokasi, ingin membunuh, menghancurkan dakwah Nabi SAW. Tapi Nabi masih mikir SAW, apa yang bisa bermanfaat buat dia ya? Apa yang bisa bermanfaat buat dia? Oh, baju saya bermanfaat. Ah, ambil aja baju saya. Sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Jadi ini yang perlu ditanamkan terus. Mental ngebantu, mental menolong, mental mengarahkan, mental mengingatkan. Itu harus harus harus kita latih, hadir, harus kita latih. Dan kita harus singkirkan mental egois, mental oportunis. Jangan, atau apalagi mental ngejatuhin orang. Mental ngejatuhin orang. Kita terus punya mental menolong dan mengangkat orang, bukan menjatuhkan. Gimana ya biar dia imannya terangkat gitu lah. Oke, setelah imannya gimana ya agar status sosialnya terangkat gitu. Gimana ya agar ekonominya terangkat gitu. Kita harus mikir gitu terus. Gimana cara nolongnya ya? Harus demikian. Makanya hadirin Allah muliakan, Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai itu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi, orang yang paling Allah cintai, manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat setelah mentauhidkan Allah. Dan manfaat di sini yang paling besar adalah iman dan tauhid tentu saja. Jadi semakin kita bermanfaat bagi orang lain, Allah semakin sayang sama kita. Semakin kita bermanfaat bagi orang lain, Allah semakin cinta kepada kita. Makanya itu mental. Mental itu demikian. Jadi terlalu rendah lah kalau kita hanya mikirin diri sendiri. Apalagi bagi kita yang diberikan harta yang luas oleh Allah, diberikan posisi oleh Allah. Kita gunakan harta itu berapa sih sehari? Sebulan itu berapa sih? Paling sebulan 10 juta, 20 juta misalnya gitu ya. Sebulan 30 juta misalnya. Harta Anda tuh miliaran. Terus mau dibawa kemana itu? Nanti kalau Allah hisap gimana? Kenapa gak maksimalkan buat manfaat? Allah Ta'ala bisa. Dan yang terakhir hadirin, yang terakhir, hadith ini secara jelas menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita. Karunia Allah kepada kita. Bayangkan dengan mengajak kepada kebaikan kita dapat pahala orang yang melakukan. Itu kan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu gak boleh lupa hadirin. Allah tuh baik banget sama kita. Allah itu baik sekali. Al-Muhsin yang maha baik. Bayangkan kalau kita ngajarin 5 orang itu pahalanya udah berapa. Kita mengarahkan 10 orang itu pahalanya udah berapa? 100 orang pahalanya udah berapa? 1000 orang, Allahu Akbar. Dan itu karunia yang sangat besar. Karunia yang sangat besar. Orang jadi ngerti sujud, ngerti iman, ngerti bagaimana konsep hidup, bagaimana harus bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan setelah taufik dari Allah, kita yang ngingetin, kita yang ngajarin, kita yang bantu dia gitu loh. Wih, itu kan karunia Allah besar sekali sama kita. Dan ini menunjukkan bahwa karunia Allah kepada yang menolong itu seringkali lebih, bukan seringkali, itu lebih besar daripada pihak yang ditolong. Karunia kepada yang membantu itu lebih besar daripada yang dibantu. Kebayang gak sih? Contoh misalnya itu tadi, misalnya sebut saja Mawar Melati gitu. Mbak Melati ingin buka warung atau catering, tapi resepnya gak ada yang oke. Diajarinlah sama Mbak Mawar. Nah, akhirnya bisa, masakannya enak, lalu laku. Nah, berarti kan dalam hal ini, dari sisi ini aja ya, Mbak Melati dapat resep masakan. Mbak Mawar dapat pahala. Pahalanya Mbak Melati. Tanpa mengurangi pahalanya Mbak Melati juga, kalau misalnya dia itu. Jadi yang satu dapat pahala, satu dapat resep. Dan kalau Mbak Melati ngamalin, Mbak Mawar juga dapat pahalanya. Jadi kan pahala lebih tinggi daripada resep. Gitu loh. Aku nggak ngerti ngerjain rumus matematika, aku ajarin rumusnya. Nah, yang satu dapat rumus, satu dapat pahala. Ah itu. Nah ini kan seringkali kita lupa dan kita pikir enak banget ya dapat resep. Loh, Anda kan lebih enak lagi dapat pahala. Gimana sih? Enak banget ya jadi tahu rumusnya. Loh, Anda kan lebih enak lagi dapat pahala. Karunia Allah tuh besar banget loh. Dan itu pahala sangat besar. Dan maka oleh kalian jangan rusak dengan riya, dengan sum'ah, dengan man dan adha, dan dirusak dengan diungkit-ungkit. Dia tuh sukses tuh gara-gara gue yang ngajarin, gue yang kasih modal. Nggak, jangan, itu bisa ngerusak. Itu bisa merusak, hadirin sekalian Allah muliakan. Makanya coba deh ingat lagi surat Al-Baqarah ayat 264. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutkannya dan menyakiti perasaan si penerima. Gak boleh. Kita tuh kalau ngasih harus dua-duanya. Kita kasih secara fisik, secara material, kita harus jaga perasaan si penerima. Makanya kasih tuh elegan, hadirin. Coba kalau ngasih sambil nimpuk, itu kan nyakitin orang. Dan jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut gitu loh. Jangan disebut-sebut. Itu poin. Itu luar biasa. Jangan disebut-sebut. Itu hal penting. Jangan disebut-sebut. Saya punya ada salah satu guru, Hafizahullah. Semoga Allah jaga beliau. Itu salah satu guru-guru pertama saya, dan saya belajar bahasa Arab dulu sama beliau, terus belajar 1-2 buku tentang iman, tentang tauhid itu bersama beliau hafizahullahu ta'ala. Lalu beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya, ada jamaah sampaikan ke saya, kata beliau, Ustadz, antum dapat salam dari ustadz tersebut, guru saya ini nih. Terus saya semangat banget, oh iya, ketemu, kenal di mana? Oh ini. Terus si jamaah ini agak-agak kepo, antum tuh sama beliau tuh belajar bareng ya ustadz ya? Beliau tuh kakak kelas antum ya? Terus saya bilang, loh itu guru saya pak, gitu lah. Itu guru saya belajar sama beliau. Oh gitu Ustaz. Ya, emang kenapa? Enggak, waktu saya ketemu beliau saya tanya gitu. Tapi beliau enggak mengatakan beliau itu guru antum Ustaz. Beliau hanya bilang enggak, waktu kita tuh belajar bareng gitu. Masya Allah dalam hati saya, belajar bareng. Ya dulu kita sempat belajar bareng gitu loh. Salam ya, udah lama. Enggak. Itu saya tuh belajar dari beliau. Itu pelajaran besar sih bagi kita tuh. Enggak ngungkit-ngungkit, padahal clear dan enggak ada masalah juga. Tapi beliau ya begitulah, Masya Allah. Nggak menunjukkan bahwa saya nih ini gitu. Itu pelajaran berarti, nah, itu manfaat juga nih, dapat pahalanya. Nah kalau kita terinspirasi dengan beliau itu, beliau dapat pahalanya hafizahullah gitu. Dan itulah contoh ya, kalau misalnya orang-orang tuh yakin bahwa ini semua karunia dari Allah. Jadi gak mengklaim usaha. Ini semua karunia dari Allah. Dan kita akan dapat pahala dari Allah. Oh, udah jam segini nih hadirin. Itu hal penting. Terakhir, ini penting. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Makanya hindari, kalau kata beliau, hindari tiga kata. Yang pertama saya, yang kedua li, dan yang ketiga indi. Jadi hindari saya, yang kedua li itu punya saya, yang ketiga indi itu di sisi saya, milik saya. Kenapa? Karena itulah kalimat-kalimat yang suka digunakan oleh orang-orang yang lupa terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata ini yang membuat iblis, Fir'aun dan Qarun hancur. Kata iblis, fa ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Fir'aun bilang, limulku Misra, saya memiliki kerajaan Mesir, milik saya, kerajaan Mesir milik saya. Qarun kan, innama utituhu ala ilmin indi, aku itu apa yang aku dapatkan itu karena ilmu yang ada di sisi saya. Gitu. Ngerti? Bukan berarti enggak boleh ngomong saya, tahu kok konteks saya di sini. Itu tuh karena saya. Kalau ini saya. Ah, itu tuh saya. Gitu. Ini tuh saya. Ini teman-teman nih ngerti baca Quran nih saya. Itu saya. Gitu. Atau ini punya saya. Punya saya ini. Atau ini di sisi saya. Semua nih saya yang kuasai. Gitu. Lupa bahwa ini semua karunia dari Allah. Akhirnya disebut-sebut diungkit-ungkit. Itu poin. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jadi kalau kita udah ngajarin orang, udah berbuat baik sama orang, udah jadi ungkit-ungkit. Jadi bilang, saya yang kasih resep, saya ngajarin dia, saya yang bantu lo, saya yang nyariin itu, saya itu yang membuat iblis itu hancur, itu yang membuat Fir'aun itu hancur, itu yang membuat Qorun itu hancur. Semoga kita dijaga oleh Allah dan tidak dihancurkan oleh Allah. Dan semoga kita punya mental memberi tanpa punya mental mengungkit. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.